Last man, thanks banget buat kalian yang udah subscribe ke YouTube channel kita di Last Jal TV. Akhirnya kita sekarang punya 30.000 subscribers. Yeay! Klik aja buat like, share video video kita dari Facebook dan Twitter kalian punya teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, nanti kalian di video kita akan subscribe sebelum. Oke? Bila ku ingat tentangmu dalam rapuhnya hatiku.